Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sudah kita baca hadis yang kedua. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan rawi al-hadis ya. Tafsir sudah kita baca. Qala fadilatul syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala rawi al-hadis. Ini biografi singkat tentang Ubadah bin Samit. Qala Ubadatu ibn Samiti al-Ansari. Nama beliau Ubadah bin Samit al-Ansari. Dari sini kita tahu al-Ansari dari mana? Ini Ansar. Naam. Nama lengkapnya Ubadah ibn As-Samit bin Qais bin Qais bin Asram bin Qais bin Asram bin Fihr Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari Al-Khazraji. Abul Walid, kunya beliau Abul Walid Al-Madani. Abul Walid Al-Madani. Ahadu An-Nuqaba. Ahadun Nuqaba, salah satu dari ya, tokoh penting dari sahabat. Itu terkenal dengan nama Ubadah ibn As-Samit. Qala kana mimman syahida bai'atai al-aqabati al-ula wa-thaniyati ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari orang yang hadir, yang ikut ya, ikut bai'at Aqabah yang pertama dan kedua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وشهد معه سائر الغزوات شهد معه ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh peperangan. Masyaallah. Ya. Peperangan bersama Nabi dia ikut. Keutamaan yang bukan biasa, ini luar biasa. Kana mu'alliman lil Qur'ani fil Madinah. Berikutnya, beliau adalah mu'alliman, pengajar Al-Quran di Madinah. Juga keistimewaan tersendiri, tidak semua sahabat milik keutamaan ini, mu'alliman, mengajarkan Al-Quran di Madinah. Thumma fi syami, kemudian di Syam. Tufiya fi Baitul Maqdis, beliau meninggal di Baitul Maqdis, Palestina. Sana Sintaini wa thalathin minal hijrah radiyallahu anhu, meninggal dunia di Baitul Maqdis pada tahun 32 Hijriah. 32 Hijriah. Nah, itu biografi singkat tentang sahabat mulia Ubadah ibn Samit. Hadisnya sudah kita baca, kemudian kata-kata sulitnya juga sudah. Sekarang kita langsung masuk ke al-ma'na al-ijmali. Makna secara global. Hadis Ubadah ibn Samit. Qala hafizahullah ta'ala yatadammanu hadzal hadithu khamsata umurin. Hadis ini mengandung 5 perkara. Dalam hadith man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu anqaha ila maryam wal jannata haqqun wal nar haqqun adkhalahu allahul jannata ala ma kana min al amal. Hadis ini mengandung lima perkara. Man amana biha, siapapun yang mengimani kelima perkara itu. Satu, mengimani, yakni mana iman, tasdiq ma'al iqrar, ya, membenarkan dan meyakininya. Wa amila bima tadullu alaihi, yang kedua, mengamalkan perkara yang ditunjukkan oleh hal tersebut. Mengamalkan konsekuensinya, apa konsekuensinya? Fi dhahiri wal batin, lahir batin. Mengamalkannya lahir batin. Dakhalal jannata, dia pasti masuk ke dalam surga. Qala hafizahullahu ta'ala. Dari sini kita tahu bahwasanya ya, seseorang akan mendapatkan surga dengan kelima perkara tersebut, dengan iman dan amal. Awwaluha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapapun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, satu-satunya zat yang berhak diibadai, la syarikalah, tiada sekutu. Kata wahdahu di situ sebagai penguat, ya, wahdahu, penguat dari lafzul jalalah Allah. Wahdahu, satu-satunya. Wahdahu itu penguat dari lafzul jalalah. La syarikalahu, ya. La syarikalahu ini juga sebagai penguat juga. Penguat dari kata la ilaha. Ya. Tidak ada sembahan yang benar. Apa makna persaksian ini? Ya'ni, yaitu amana billahi, dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti dari sini kita tahu syaratnya adalah seorang mukmin. Tidak beriman, musyrik, munafik, kafir, tidak masuk, tidak akan mendapatkan bagian dari surga. Tidak masuk surga. Beriman kepada Allah an sidqin, dilandasi oleh kejujuran. Jujur darinya, bukan dusta. Antara yang dia ucapkan dan dia lakukan dan yang ada dalam kalbunya sama, membenarkan, sidq, jujur, bukan dusta. Sementara kaum munafikin apa? Munafik, kadzab, pendusta. Secara lahiriah mengatakan beriman, sementara kalbunya tidak beriman. Namanya sidq, jujur, itu adanya muwafaqah, kesesuaian. Sesuai antara lahir dan batin. Qala, demikian pula sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur. Sesuai lahir batin dan kenyataan yang ada. Kenyataannya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Qala wa yaqinin, yakin. Tidak ada keraguan. Kalau ada dia ragu, ya. Atau dia meyakini di sana ada sembahan yang lain, berarti tidak beriman kepada Allah. Harus yakin. Sesembahan-sembahan yang lainnya yang disembah manusia itu batil. Ada yang menyembah matahari, Yesus, menjara batu, mau menyembah dewa, dewi dan lain sebagainya, itu semuanya adalah sembahan yang batil. Harus yakin, mukmin harus yakin. Yakin bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Kalau ditanya bagaimana status orang yang beragama Hindu Buddha, statusnya adalah kafir. Ya, demikian dan lain sebagainya. Qala mu'tarifan bil wahdaniyyati lillahi ta'ala. Mu'tarifan, mengakui bil wahdaniyah, kemahaesaan Allah Ta'ala. Ya. Mengakui kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apa? Dalam hal penciptaan alam semesta, Allah sendiri yang menciptakan. Ya. Dalam hal pengaturan kepemilikan, Allah sendiri yang mengatur memiliki. Wahdaniyah, mengakuinya. Demikian pula dalam hal peribadatan, Allah satu-satunya berhak diibadai. Dalam hal al-asma wa sifat, Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat yang paling sempurna. Harus yakin, mengakui. Watajarrada an ibadati ghairihi. Watajarrada. Maksudnya apa tajarrad itu? Yaitu mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya, seorang hamba tadi, dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, dia hanya beribadah kepada Allah. Salat dia, ya, sedekahnya, zikirnya, doanya, murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pada sebagian waktu dia salat, kemudian sebagian waktu yang lainnya datang ke kuburan minta kepada penghuni kuburan. Berarti dia tidak tajarrud, tidak memurnikan ibadah untuk Allah semata. Dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Mengimani, ya. Kemudian memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Murni semua ibadah yang dia lakukan, ucapan, perbuatan, keyakinan, lahir batinnya untuk Allah semata. Tawakalnya, rojaknya, takutnya kepada Allah. Qala wa amila bima tadullu alaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa amila, dan mengamalkan. Perkara yang ditunjukkan kalimat la, perkara yang ditunjukkan oleh persaksian la ilaha illallah. Apa yang ditunjukkan kalimat la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Qala min ittiba' awamirillahi wa ijtinabi nawahihi qawlan wa amalan. Yang ditunjukkan oleh kalimat persaksian la ilaha illallah, yang ditunjukkan oleh persaksian la ilaha illallah, min, yaitu ittiba', mengikuti perintah-perintah Allah. Perintah-perintahnya dijalankan. Wajtinabi, dan menjauhi larangan-larangannya. Qawlan wa amalan, syarat ucapan dan perbuatan. Ya. Mengimani Allah dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah lahir batin, ya, dia lakukan hal tersebut. Jadi dari sini kita tahu, tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sudah kita singgung pada pembahasan hadis pertama, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bukan semata-mata diucapkan, namun harus terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Ya, syurut syarat la ilaha illallah ada 7 di situ. Sudah kita baca. Qala thaniha, yang kedua. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaitu man i'taqada, siapapun yang i'taqada, meyakini. Siapapun yang meyakini i'tiqadan, keyakinan, jaziman, yang jazim, yang pasti. Yang pasti, bila tanpa adanya keraguan, tanpa adanya kebimbangan, benar-benar yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqbalu asyakka, tidak mendapatkan keraguan sedikit pun, tidak ragu. Apa? Tentang apa? Bi anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini isi keyakinannya. Siapapun yang meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, arsalahu Allahu ila tsaqalain. Allah utus beliau kepada dua bangsa. Al-jinni wal insi, jin dan manusia. Ya. Beliau tidak khusus untuk bangsa manusia, namun jin juga. Birisalatin syamilatin kamilatin. Dengan risalah kerasulan membawa syariat ini, Islam, syamilah yang mencakup seluruh permasalahan. Seluruh permasalahan sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada dalam Islam. Kamilah yang sempurna. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu dikurangi, diubah. Allah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Sempurna agama ini. Yakin, harus yakin ya. Yakin bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi itu sudah mencakup seluruh permasalahan, baik secara rinci atau secara global, masuk kaedah-kaedah. Wa annahu khatamun nabiyyin, dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu kebatilan orang-orang yang mengaku adanya Nabi setelah beliau. Dan dihukum oleh para ulama sebagai orang yang kafir. Mengapa? Karena mengingkari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beliau penutup para Nabi. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam an-nabiyyin, penutup para Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Jadi orang yang mengatakan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, dia telah mengingkari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Qala wa risalatuhu khadimatur risalati. Risalah kerasulan beliau adalah penutup bagi rasul-rasul sebelumnya. Demikian pula syariatnya sebagai penutup terhadap syariat-syariat sebelumnya. Jadi kita umat Islam, karena beliau adalah nabi yang terakhir, rasul terakhir. Tadi kita adalah umat yang terakhir. Sampai hari kiamat semuanya harus mengikut Nabi SAW. Namun keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam, kata Nabi SAW, nahnu al-akhiruna al-awwalun, kita itu adalah orang-orang yang terakhir datang. Orang-orang terakhir datang di dunia. Syariatnya paling akhir, namun yang paling awal nanti dihukumi di akhirat. Ya. Qala wa amana bi annahu 'abdun min 'ibadillahi. Sebelum kita lanjutkan, dari sini kita tahu bahwasanya kewajiban bagi manusia adalah mengikuti Rasul SAW. Tidak ada pilihan bagi mereka. Silakan pilih agama Yahudi, Nasrani, ataupun agama yang lain. Tidak ada. Qala wa amana bi annahu abdun. Dan dia mengimani bahwasanya wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Dan dia mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba abdun. Hamba. Dari satu sisi, ya, hamba min ibadillah, hamba dari hamba-hamba Allah. Satu sisi dia hamba. Maknanya apa? Dia bukan ma'bud, bukan sesuatu yang disembah. Dia hamba sebagaimana hamba yang lainnya. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat, aktivitas sebagaimana aktivitasnya manusia. Satu sisi. sisi yang lainnya tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah sebagaimana menyembah Allah Ta'ala, tidak boleh dimintai sebagaimana meminta kepada Allah, hamba dia. Kemudian yang ketiga, abdun, ya, gelar abdun ini adalah gelar yang sangat mulia yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, gelar ubudiyah, peribadatan, gelar yang mulia. Pada beberapa tempat Allah menyebutkan kata abd, subhanalladzi asra bi'abdihi, dalam konteks peristiwa atau kisah Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi, gelar yang sangat mulia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang seorang namanya Abdullah, hambanya Allah. Ya, kadang orang namanya Abdullah, namun ternyata dia adalah ra'sun min ru'asa al-munafiqin, Abdullah bin Ubay. Abdullah namanya. Nah, jadi gelar yang diberikan kepada Nabi SAW ini gelar yang nyata sesungguhnya. Dia betul-betul hamba, menghambakan diri kepada Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Tentang turunnya Al-Qur'an, Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan semisal dengan Qur'an yang diturunkan kepada hambanya, gelar hamba. Dia mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Syarrafahullahu bihamlir risalati. Hanya saja bedanya apa? Syarrafahullah, Allah berikan kemuliaan, syarrafa tasyrif. Syarrafahu ay Allah memberikan kemuliaan kepada beliau bihamli risalati, untuk membawa risalah, tugas amanat, ya, membawa wahyu. Ilal alami, ke seluruh alam, seluruh penjuru dunia. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kafah, untuk semuanya. Ya, bukan khusus bangsa Arab. Namun alam, bukan alim di sini, ilal alam, sehingga harokatnya fathah, al-alam, fathah di atas lam. Ya, ini ke seluruh alam semesta. Fasaddaqahu, lalu dia membenarkan. Jadi kalau kita ulangi dari atas tadi, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, yaitu orang yang meyakini dengan keyakinan yang pasti, tidak ragu. Demikian. Yang kedua, amanah, mengimani bahwasanya dia adalah hamba Allah. Dan seterusnya, yang ketiga, wasaddaqahu. Yang ketiga, wasaddaqahu, membenarkan. Fima akhbara bihi, membenarkan perkara yang dikabarkan oleh Nabi. Mencakup apa? Mencakup perkara yang sudah terjadi. Dari peristiwa, ya, penciptaan alam semesta, kisah-kisah para nabi dan rasul, dan seterusnya. Dan demikian juga peristiwa yang belum terjadi, yang akan terjadi nanti mendekati hari kiamat. Demikian pula yang akan terjadi setelah kiamat nanti, ditegakkan kiamat, ditiupnya sangkakala. Membenarkan segala perkara yang diberitakan. Tiga ya. Meyakini, mengimani, membenarkan. Yang keempat, wa ata'ahu, menaati beliau. Fima amara bihi, menaati beliau terkait dengan perkara yang diperintahkan. Yang diperintahkan dijalani, dilaksanakan. Wabta'ada amma naha anhu wa zajara. Yang kelima, ibta'ada, menjauhi segala perkara yang dilarang oleh beliau. Ma amma naha anhu, meninggalkan, menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zajara, ya, dan diherdik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna syahada Muhammad Rasulullah. Jadi bukan semata-mata apa? Lisan. Ya. Kalau syahadah la ilaha illallah sudah kita singgung, ya, pembahasannya syarat-syaratnya, kemudian ditegaskan di sini makna syahada Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, ya ini keterangannya bukan semata-mata ucapan di lisan, namun seseorang dituntut untuk menjalankan konsekuensinya. Sehingga dari sini kita tahu makna rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini maknanya, ya. Ini makna syahadatain. Allahu a'lam bishawab. Tinggal beberapa, tinggal tiga perkara. Kemudian pembahasan berikutnya adalah faedah hadis.